استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا جل ولا حي القيوم واتوب اليه بنية القبول ويجلسه لما أمول. وإلى حضرة الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أهل بيت الكرام الصحابة القرب والتابعين من العلماء والأولياء والصالحين خصوصا من رحيم مولانا وجدنا الشيخ محمد أرشف بن عبد الكرام بيان الشاهد والكشف الأنوار بن أجي إسماعيل ومشيخنا ومعلمنا والدينا ومهدنا وقرابتنا وذي الفضل على المعين ورسولنا وفراعهم في ملء الأرواح إخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين من أن الله يعلي درجاته في الجنة ويعين علينا وعلى ذريتنا أجمعين من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفعاتهم وخصوصيتهم وكرامتهم في الدين والدنيا والآخرة وعلى كل ما نوى بصدق الصالح. وإلى حضرة النبي الفاتحة. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. Sifat-sifat yang enam yang mempunyai ta'alluq yaitu kalam. Kalam ta'alluq kepada segala yang wajib, artinya menunjukkan kepada yang wajib dan menunjukkan kepada yang mustahil dan menunjukkan kepada yang harus. Ringkasnya, di dalam kalam Allah komplit menunjuki kepada hamba-hambanya segala macam sesuatu. Tidak ada tertinggal petunjuk apapun di dalam Al-Qur'an. Dan ta'alluqnya itu dilalah, dulalah, dalalah. Menunjukkan barang siapa memfahami akan Al-Qur'an mulai dari hurufnya, bentuk hurufnya, baris dan bentuk barisnya sampai kepada tafsir-tafsirnya, maka sampai ujar guruku dari awal titiknya itu udah memberi dilalah, memberi petunjuk kepada jalan Allah. Dilalah fi sabilillah, memberi jalan apa, memberi petunjuk kepada jalan kita menuju Allah. Coba perhatikan, mulai daripada titiknya, awal daripada tulisan huruf itu udah menunjuk kepada jalan Allah, sampai kepada terjadi dari titik itu huruf alif dan sebagainya, sampai kepada terjadi titik itu daripada kepada baris baris huruf itu dan bentuk-bentuk huruf itu sampai kepada isi-isinya, semua itu adalah dilalah ala sabili marbotillah. Oleh sebab itu, kepada kita hendaklah belajar Al-Quran dari awalnya makharijul huruf dulu, baru tajwidnya, izhar, ikhfa dan lain-lainnya, kemudian ibtida dan waqafnya, kemudian belajar akan usul tafsirnya, kemudian belajar tafsirnya, kemudian belajar asrarnya, rahasianya, sampai kepada qiraat 7 atau 10 itu masing-masing ada mengandung dilalah ala sabil mardhatillah. Oleh sebab itu disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW, ahlul Quran hum ahlullah wa khassatuh. Orang yang diberikan keahlian di bidang Quran mencakup semuanya ulumul Quran, itu disebut pula warganya Allah yang istimewa. Karena maumpamakan supaya cepat paham, kalau seorang raja punya keluarga yang paling istimewa, itu lain dari keluarga yang kurang istimewa. Nah, kalau keluarga yang jauh dengan yang dekat itu bedanya. Nah, kalau orang ahli Quran, ahlullah wa khassatuh. Dan orang yang ahli Quran ini, apabila orang mengupah akan ahli Quran, maka di situ sekurang-kurangnya dosa besar. Ada yang mengatakan langsung keluar dari Islam. Artinya orang yang mengupah pendapat ahli Quran itu murtad. Ada yang sampai begitu pendapat ulama. Kalau udah murtad, urusannya berat. Pertama, selama murtadnya itu berapa ibadah harus dikembalikan. Dan nikahnya dengan istrinya udah kada sah lagi. Kalau masih berkumpul dalam murtadnya maka zina. Kalau dapat anak, anaknya itu kalau perempuan karena anak kampung nah jadi hakimnya itu jadi walinya hakim, bukan abahnya, bukan itu abah membujur kada. Dan seluruh ibadahnya tidak diterima Allah Ta'ala sama murtad itu. Banyak bahayanya kalau orang disebut ahli Quran itu, kalau kita mengupat apalagi mengganggu. Luhumul ulama sumumun qadirah wa'adal bohi muntaqsihim ma'lumah. Bermula seluruh badan ulama dari rambutnya sampai ke ujung kukunya itu semua adalah seperti racun yang membunuh iman. Siapa mengganggu agar sejuzuk daripada badan ulama itu, maka imannya udah dimakan racun. Dan Allah Ta'ala memperlakukan kepada orang yang berbuat tidak baik kepada ulama Allah ini sudah jelas apa adabnya Allah, yaitu kawalan, ketulahan. Macam-macam orang ketulahan itu macam-macam. Ada nang dahulunya dipadahi masih, nampak ini kada mau masih lagi, haras hatinya ketulahan juga. Ada nang dahulunya rajin beribadah, oh ya ini pengolir benar ketulahan juga. Itu ketulahan itu kada semacam aja, kalau pamang jorong bahari muak darah aja kada tentu. Kada tentu itu aja buris parut kada tentu. Banyak macam-macam ketulahan itu. Nah, nang paling berat ketulahannya itu imannya dicopot, dicabut oleh Allah. Lalu apabila iman dicabut, walaupun tulak haji sebenari, maka itu mardud hajinya. Haji mardud ngarannya. Ketulahan lawan ulama. Tapi nang kebanyakannya ketulahan itu gilaan. Utaknya kada waras lagi. Bagaimana dalam Habib Ali itu berucap, "Wa man 'azalna wa kharabna 'asalu baliyah yusib 'aqlu khalal." Siapa yang mengganggu kami para ulama-ulama Allah ini pasti diberi Tuhan bala, akalnya itu dikurangi normalnya. Alais ya'dil wa nihna fit tariq as-sawiyah ma qattu na'rif hiya. Kenapa ini jadi mengganggu kami sedangkan kami ada kitab, setiap kami bertindak ada kitabnya, tapi dia tidak tahu kitab itu. Wa nihna fi tariq as-sawiyah ma qattu na'rif hiya. Kami seumur hidup tidak bisa tanpa kitab, bertindak tanpa kitab tidak pernah. Nah, kitab itu semua diambil daripada Al-Qur'an. Oleh sebab itu, marilah belajar Al-Qur'an sampai fasih dan mengamalkan membacanya. Awal membaca dulu. Apabila kita membaca itu sudah dapat petunjuk oleh daripada kita berdiam untung lawan baca Qur'an. Untung itu dapat petunjuk membaca Qur'an. Itu sudah satu petunjuk yang mudah jadi dipaham. Daripada kita omong, daripada kita membaca Al-Quran, itu petunjuk mudah. Tapi di akhir zaman kena banyak orang yang yahjurun Al-Quran, meninggalkan Quran kena banyak. Sehingga jarang lagi orang membaca Quran itu. Nah, disinilah kita melihat diri kita nih, apakah setiap hari baca Quran, walaupun kita sudah jadi guru, kadang-kadang guru itu kata baca juga Quran. Asik kenapa kali bacanya? Walat ana walat inti darabat darabat fisuk. Quran kada terbaca lagi alif lam mim dari kitab. Qala raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif lam mim dari kitab. La raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif lam mim dari kitab. La raiba fihi hudal lil muttaqin. Kalau kita baca lagi, بالغيب يقيمنا الصلاة مما ينفقون الذين يؤمنون بالغيب يقيمنا الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بالغيب يقيمنا الصلاة ومما رزقناهم ينفقون قال تبجى لكي asik merokokan, nonton TV ke apa, kata orangnya guru agama yahjurunil Qur'an. Rasulullah aja rajanya Qur'an, kada bisa meninggal Qur'an setiap hari. Macam apa kita anak memimpin berapa Nabi, namun nang amalan-amalan Rasulullah harus tapi dipakai dimapah, nah, jangan sasat hidup lamun petunjuk nang sekira jangan sasat kada dipakai yaitu Qur'an. Nah, di sini sudah disiapkan Qur'an ya kada. Jadi menunggu-nunggu untuk pengajian masuk di langgar, ambil Qur'an, baca dulu menunggu-nunggu. Kalau kita lihat di Jawa itu setiap musala yang dipunyai dari kiai-kiai karamat itu ada Qur'an di sana. Dan muridnya di sana begitu naik ke dalam itu musala atau masjid, baca Qur'an, menunggu-nunggu azan. Di sekumpul ini, wallahualam. Kalau dulu hari Jumat, Masjid Al-Karamah, sebelum dengarannya Al-Karamah, Masjid Jami, itu aja. Itu hari Jumat jam 10, itu sudah ada yang banyak baca Qur'an di sana. Kada bulan puasa, apalagi bulan puasa. Dan orangnya semuanya pakai alfi, sepertama kedua, sepertama itu pakai alfi. Beradaan dulu tempat masjid halus. Belum masjid apa, pisang bari-bari, belum bertanam pisang itu dulu. Masih masjid halus lagi, belangku lentera. Limbah itu berubah zaman, lalu jarang orang baca Qur'an di situ. Lalu Abdul Hamid, Jaini Mursid, Mansur, dan yang lainnya daripada Bilal-Bilal itu membaca surat Al-Kahfi bergilir. Itu mahadang-hadang apa? Adhan. Kemudian berubah lagi zaman, kaset surat Al-Kahfi yang diputar. Orangnya yang mendengar kaset sambil unjur-unjur berokok. Surat Al-Kahfi itu. Orang-orang dahulu surat Al-Kahfi itu hafal, bebinian, lelakian. Sudah banyak yang meninggalkan Al-Quran. Rumah tangga kita jarang terdengar Al-Quran lagi ini. Yang terdengar itu nyanyian India. Sampai anak-anak kita itu bisa bahasa India. Kalau anak behera itu apa bahasa India? Mahajane. Mahajane. Tambah aja kalau nak bayar aja mahajane. Mantap. Untung kalau masih ada guru yang belajar Quran ke anak kita mau turun. Habis zuhur, tamam itu datang ke rumah. Belajar Muhammad Amin dan Ahmad Hafiz itu Quran. Kan anaknya mau juga baca Qur'an yang besar, alhamdulillah juga. Gurunya mau juga melajari khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama hadis nabi. Umatku yang paling bagus orang yang belajar Qur'an dan yang melajarkannya. Itu tamami sepadang sanakan lawan bebinian. Bebiniannya jadi guru Qur'an aja. Abahnya, umahnya pun guru Qur'an aja. Untung banget seorangnya laki bini guru Qur'an. Anak lakian bebinian jadi guru Qur'an aja pulang. Untung banget orang kayak itu. Kadang-kadang itu tak seorang di toko, bini di toko, anak semuanya di toko. Ya Allah, jadi guru dunia rugi. Cuma jangan lupa kalau jadi guru Quran jangan bahirian nang saikong bisi murid guru Quran nang orang sikong bisa murid juga. Hati-hati, jangan bahirian. Nah, itu nang dijaga, jangan bahirian sesama guru. Nang sikong muridnya banyak, nang sikong muridnya sedikit. Jangan bahirian. Nang dijaga itu aja, jangan bahirian. Dan belajar Quran itu hendak mengamalkan niatnya. Kada lamun niatnya itu apabila sudah bagus, hendak umpat empty kok. Nang sudah dipadahkan, jangan membaca Quran adu bacaan. Ada usaha sudah waktu kalam semalam, jangan sampai adu bacaan. Quran dijadikan alat untuk peraduan. Ya, ini akhir zaman sudah. Musabaqah hajar di anak. Musabaqah apa? Alinya musabaqah burung ketutur. Musabaqah hajar di anak pulang. Musabaqah apa? Quran tak kada. Musabaqah kalayangan. Orang tua bangka ya tahu ini menekankan kalayangan juga subhanallah. Ya Allah umat Rasulullah kada mangganang lawan orang tua. Orang tua kita tu Rasulullah. Nang kaya maapa orang tua melihat nang anum-anuman nenek berubah 100%. Kada lagi menuruti petunjuk nang tua. Baca salawat dalail kada lagi karena hampir membaca di sini malam Jumat. Di rumah kan membaca lagi. Ini kepada yang kada membaca lah. Munnya di rumah membaca juga kada tahu apa. Wayah yang di sini dibaca adalah ilmu Jumat membaca berarti limbahnya burdah jangan dibaca lagi. Lalu dalail kada tahu baca lagi malam Jumat. Kan? Jadi rupa-rupanya mahajat akan minta diuruk. Kada kalau dilapas-lapas, biasanya minyak dilapas tinggal. Maulid Al-Habsi kada dibaca lagi di rumah, serongan-serongan. Limbahnya dibaca beimbah, hanya membaca. Sedangkan kita umpama bisi amalan maulid, kada sebuting istilahnya orang bisi bini banyak. Ada Sintut Turar, ada Daibah, ada Al-Azzab. Ada Nawab, ada Nazar, semua itu diberi ijazah oleh guru. Nang mestinya kita gilirakan, jangan bini aja nang digiliri, amalan pun digilirakan juga. Ini kada mulut Al Azhar dibaca Sintut Turar Al Habsyi kada lagi, Bal Al Habsyi dibaca Sintut Al Azhar ditinggal. Ijazah dua nah itu, istilahnya bisi bini dua istilahnya. Macam apa hendak dapat berkat guru sedangkan sudah dipadahkan innama dada syekh fi wirdihi bermula pimpinan guru di dalam wirid sidin selama wirid sidin diamalkan sidin tetap memimpin kita apabila wirid sidin ditinggal sudah kita melepas dari guru itu matinya jangan banyak bisi guru seikum cukup. Karena kebanyakan bisi wirid kan ini membari, ini membari, ini membari, ini membari, harta amalkan. Aku kemudian setiap tamu yang datang itu membawakan aja wiridan. Ada yang Habib Anu berkirim wiridan, ada Habib Anu di Madinah, ada yang di Makkah, ada di Hadramaut, ada di Abu Dhabi. Wiridan bagus-bagus, ujarku membari kitabnya aja, tapi kada bertanggung jawab. Mun aku membaca nih datang kena muatannya tangan jamnya kada bertanggung jawabnya. Jadi aku kada wani membaca itu. Nang aku baca nang mana diijazahi guru langsung. Kada mau ambil-ambil nang di kitab tanpa guru. Wah ini banyak sudah amalan-amalan bertaburan ini di toko-toko di pasar. Bahkan di kampung-kampung banyak amalan nang ulahan si wali. Wali apa kan namanya? Wali Ubin kenapa kata tahu? Beulah-ulah benar aja inya. Apa itu? Di mana kepala? Dari mana amalan itu? Siapa nama ijazahi? jangan memakan obat nang kahadar resep dokter. Intolah obat saja sudah berani ke resep dokter, apalagi urusan agama. Apabila kada guru nang bertanggung jawab memberi ijazah, jangan wani. Sekarang rami udah kurang malajaratan oleh persemania, di mana dapat izinnya? Mambil ijazah musofaha, ma ijazah tentang orang lain pulang. Siapa menyuruh? Amalan-amalan yang disampaikan untuk dibaca, dikumpulkan di dalam kitab, dijualnya kawan lupa sebagai buruk. Siapa nyuruh? Jangan diulangi dagangan. Nah, daripada rusaknya orang-orang wahini menyakiti hati Rasulullah. Rasulullah sedih keadaannya karena umat maka ini. Dan ada lagi yang menyedihkan Rasulullah supaya sadar umat Islam. Tapal dan sogok dan KKN dirobah nama sebutannya menjadi hibah. Hibah, hibah itu kan bahasa Islam. Padahal KKN, padahal sogok tapal dialih namanya dengan hibah. Daripada orang wahini bisa menghinakan kata-kata Islam. Lalu hibah itu kan barian. Padahal nyata-nyata sudah bukan barian. Ada urusan asalnya. Menulungi orang yang asal bakal lahian. Ya lah, nah apabila nyaman banget nyapin lalu barian, mersi sebuah hibah tulisannya. Yang dimana itu tapal. Dialih nama dengan hibah. Dan kata-kata Islam lagi syariat itu sekarang dipakai oleh orang-orang riba. Jadi kalau orang Islam itu mendengar syariat dikira Islami, padahal ada masih Yahudi di dalamnya, cuma mereknya merek Islam. Beraninya mereka menggunakan kata agama Islam untuk maksiat. Oleh sebab itu, selama masih ada pinunggul nang mempertahankan agama Allah, insyaallah ada aja umat nang selamat. Tapi kalau sudah pinunggulnya mati, maka umat mencari keselamatan itu sulit. Jual beli barang ribawi seperti utas yang ada amasnya, atau galang ada amasnya, tapi ada juga yang lain pada amas tercampur begitu, intan misalnya, batu. Ujarnya ini namanya barang. Jadi kita berjual barang dengan berutang-utangan. Namun banyak benar galangnya itu dalam berintan banyak, ada kawa pengkontan. Mesti apa? Ba utang, ba cicil, pemulaan meja sedikit bayar, apa harinya? Cengkeram, apa? Wah, cikram, ya. Cengkeram jalan, cikram, cikram sedikit. Karena ininya barang, siapa memadahkan makanan barang juga? Cuma barangnya ribawi, mengandung benda nang riba, yaitu amas, nang wajib kontan. Jadi kalau bisi laki, ikam na bisi laki, menjual ikat-ikatan, takkan nalaki ikam tu jahil. Lalu ikam tempat tamakan hasil dari usaha laki nang haram. Anak tamakan jual. Inilah rusaknya pasar-pasar barang nang baikat. Nang sekarang alhamdulillah sudah orang bajual botol banyu nang halus saja bakat sudah ini. Di Banjar di muka rumah sakit terbakat ini. Nukar sate. Sate nang dari rumah sakit sate apa jopo? Ayam bae aja. lawan kambing, iya kalau itu mati sate kodok dong. Abang di Subarang rumah sakit itu orang menyembali biba. Bapak kata Pak Asrohbi, bakat itu kan juallah jasa jadi sekian tukar lah, hanya dimakannya. Nah anak makannya minjam lah piringnya aja. Agar kalau dipinta tuh ada minjam. Mama kayak banar loh ini udah. Alhamdulillah bang udah terus terusan aja bang kayak itu. Rupanya bang udah dulu kata oke saya. Berapa sepiring sete ini tutu ya main tonton hanya bayar ada orang tonton bayar makan sudah dua piring makan sete hanya ketakun berapa aja. Tak makan mengharap ke dulu dan parut. Upah pak upah itu juga bakur dulu upahannya bakur tak boleh rumah tak membaiki rumah beberapa upahnya sekian sudah tahu kena bayar tapi tahu sudah nang bagus banar belum keluar keringatnya nang begawi udah dibayar semuanya duitnya itu nang bagus tapi nang begawi ini pulang jangan culas mbak sudah menerima duitnya jangan buka. Jujur jangan menipu. Kalau memborong itu diukur berdulu berapa memborong rumah sakit nanti kira-kira jangan rugi 1M bujung udah kira-kira dikira-kira dalam setahun ini semennya tetapi menaik benar batanya berturun terus ada mau kan bata menaik dihitung-hitung dulu barang bisa berturun menaik. Nah, ini sekalinya pemborong berutang dulu duit lawan nang cagar mah ulah rumah sakit. Duit orang tujuh dulu modal bayar ya dulu duit. Pegawai ya. Setengah aja rumah sakitnya buka pemborongnya habis duitnya. Nah, man ghasyana falaysa minna. Siapa menipu orang Islam luar dari Islam. Bukan orang Islam lagi. Kenapa lagi? Hanya ujar nang apa? Ujar nang apa? Nang minta ulah akan. Hanya inya maka aku dah kabur. Alasan habis duitnya. Kenapa orang jadi luar imam borong? Mohon amat andak sekian borongannya. Membuat kesulugi juga. Nang kedua. Penting ini. Jadi pegawai negeri. Atau pegawai negara. Betakun lu gajinya berapa sebulan? 5.000 mayu kali makan 1.000 yang 5 bulan harus apa yang 5.000 kada mayu kenapa hakon jadi pegawai kada jarkin anda kawak KKN nah mencukupinya nih nih kurang tadi dihati pak bilang usaha kita itu memang kada cukup cari yang cukup timbang-timbang tak ada pegawai jar nah ini timbang-timbangnya nih timbang-timbang jadi maling. Anu diukur-ukur dulu pemasukan dan pengeluaran itu diukur kalau kita nak pegawai anu gaji sekian cukupkah pengeluaran dan pemasukan namun cukup pengeluaran pemasukan silahkan kita melamar gawian di situ munnya kada cukup kenapa juga timbang-timbang kada bisa gawian ya. Nah kehabisannya omega ini usaha menambah gaji nang haram. Aku ada pulang aku jadi pegawai, kalau cukup kalian bayar. Kenapa garang cukup dia? Jadi apa jadi pegawai berarti saya cukup juga. Nyawa pang jarang bari udah nambah ini. Mun urun mati jurang di apa biar. Nah tukang tambari manusianya nih mati di apa? Jadi arwah kain udah aja satu turunan jangan lagi jadi pegawai yang kalau cukup dia. Nang kada cukup. Sudah tahu aja pada cukup anak mendulang pulang modal kada ada nuker mesin kita tukarkan ke orang kada usah ana wa ummati bawa minat terkelop aku dan umat nang ikut aku kada mau babarang-barang Itu batasnya umat Nabi Muhammad kada mau babarat-barat. Apabila babarat-barat bukan umat Nabi lagi. Jadi kan pikirkan hadis Nabi itu. Jangan babarat-barat. Jangan memaksakan. Sumbahyang aja tak ada kawa berdiri kenapa? Duduk kalau kau duduk kenapa? Behereng kalau kau behereng, bejelantang. Kada kawa jelantang juga, pria sumbahyang yang kegilaan. Banyak mana orang mencari duit ini ya Allah. Cara ini menggunakan duit itu haram banyak wah ini udah jahil. Sudahnya menggunakan duit gunanya mubadir buang-buang sudahnya aja kada perlu rekenan lagi udah. Jadi Rasulullah dikasih yang benar dikubur. Sudahnya mencari modal berhutang, berhutang 1000 bayar 2000 riba kalau riba riba ngasih anaknya ya kan. Hah? Nah jadi mulai modal ke sudah riba lima apa ujungannya pada riba berataan nang memadahkan jelas-jelas di masyarakat Islamnya orangnya kada wani jua surban kana memadahkan kada wani asorang bukan kada wani aja karena sorang kada tahu jua surban aja nang kana lawannya serendang harap tasbih nang kaya gata tapi jahil jua buktinya jahil jadi imam badehem. Kalau tahu dibantah, baca doa kunut, termasuk juga Sumbawa. Sumbawa itu bahasa Indonesia, kada boleh dibawa dalam Quran Sumbayang. Bungulai. Iya. Matinya Nabi bebasan, tafaqahu qabla an tasudu. Alim dulu sebelum memimpin siapapun. Bini itu pimpinan kita. Mungkin kita kada alim, tak salah terus memimpin bini. Jadi pemborong kada alim, tak salah aja. Iya kan tadi kabur belum tentu enggak apanya bangunannya. Tinggalkannya udah. Mun urang tahu nang itu pemborong si pung tahu si pung tahu. Kada kon lagi orang mengawani. Nih kada hokon napa ada pada mau tunjuk hidup. Banyak kalau keluarga ku nak tuju di pasar lah mengempet barang. Keluarga ku banyak nak ke pasar ini jangan sekolah ke pasar ini mengempet. Sebab dia kajian berbulu sudah anak kawin lah. Alim kah sudah jadi mengempet alim kah sudah. Munnya kada alim semuanya anggawiannya itu haram. Setiap amal yang kada ada ilmunya maka semua itu dosa. Hasilnya haram. Ya nang jarak kita rajin, pemelanya ada, modal, berdagang, ilmu belum ada. Apabila kenal butuh kawin, ilmu belum ada. Aku nak ikut rajin, berusaha belak-belakan aja. Menambahi dosa aja. Bakullu man dugariin, ya'malu, amalu, makmardu, datun, datuk balu. Setiap orang begawi, berdagang atau kawin, kada ada ilmu agama lebih dahulu. Samunya aneh itu dihamputakan mereka. Nah, dimurka itu. Babinian yang terjua belum alim balaki sudah. Nah iya tah. Nang telinga laki diigutnya panggal. Nah kaya kolektif. Besambung telinga. Nah panggung tahu balaki aja ilmunya kadada. Orang ngaran wani lawan laki itu menyakiti hati laki dan memusnahkan pikiran suami. Cara apa aja apabila suaminya sakit hati, apabila pikiran laki tadi pusang, si bini itu ngarannya durhaka lawan laki. Bila durhaka lawan laki, tak tutup pintu surga nang delapan. Jadi galau-galau ingat perkataan. Jangan sampai surga ditutup. Nasidin itu aja sudah tak pikun saja. Rasa hari Sabtu, tadinya babalikannya ikamnya lelakian mun kada alim jangan babibi dulu kena kada bertanggung jawab lawan bini dilajari agama dan ambini disuruh belajar sebab nyawa jangan belajar lagi dilajari kada jua itu bebalikannya masa hari Ahad kepada hari Sabtu masa lelaki yang telah membimbingan bebalikannya baulah anak aja sudah pada jalan agama lagi menurut orang Yahudi pula behereng lapal ada aja Nabi atur pembacaan kata hei makasih aja pasang oh gitu orang pembacaan bismillah Allah majin bersyaitun jirsyaitun marazak tanah waktu nang hendak mengeluarkan air mani itu dibaca di hati jangan dimontong wawalladhi khalaqa minal ma'i basyaran faja'aluna sabasira wa kana rabbuka qadira supaya si anak itu jangan jadi hantu. Ini kan itu kisah sambil nonton nang film porno sambil baulah maka jadi persis Yahudi anaknya di sekolah kan agama anak-anak itu kan pas baulah maka itu belajar buruk ujar buruk ujar buruk sin besar ujarnya nang kan anak nenek lah ujar ujar buruk sah ujar moyak benar kan ini guru ngajari guru ini yang menakan moyak sudah tahu aja orang kada bisa kenapa jadi disalahkan jar nah iya ini jujur ya guru nang bisa nah itu nah iya pas ini guru jar sekolahan mana jar pulang sekolahan mana tabur kerja pulang lagi sekali diulang lagi guru mengajar lo, syak jar guru. Inya nyambat syak ya. Tuh mana jadi belajar ini muncak benar ini. Sudah tahu aja orang kada bisa jar. Dipaksa salah aja. Nah iya ini jar guru orang bujur. Sekolahan mana ini jar pulang, tak boleh ke sekolah pulang mama. Tahu aja sudah orang kada bisa jadi paksa jar. Padahal itu nampas. Nah, nampak kesalahan aku, anakku Habib. Bahas temen nyalin lo coba nata. Bisa memberi bahan dan abah untuk lucu-lucu. Tahu juga nunggu lebih syah, dipak syah ya. Padahal nanti raja aku syah juga. Allah. Kenapa waktu maulahnya tadi bilang ke kesan sekali? Ibnu Yahudi laki bini sama menurut film porno porno juga orang garang itu ada aja cara Rasulullah di dalam kitab Kibatul Adkia buka di pinggirnya Nabi Muhammad berkumpul lawan bini kayak ini caranya nang bini kayak ini nang laki kayak ini ada tuh di kitab situ mau aku nak mencontohkan di sini guru suruh di bawah udah atas keberatan guru suruh ini supaya yang model Fatimatuz Zahra juga tak seperti Hasan Husain juga anak adalah menang iya benar iblis setan beruntung walu beruntung mana sudah tahu aja orang kada bisa dipaksa dia. Ini Quran ta'aluk lilalah baca aja Quran kami insyaallah coba bismillahirrahmanirrahim nah ini Tuhan bunyi rahman rahim kada bismillahirrahmanirrahim lalu aja kita pikir terlihat kita kenapa jadi awalnya kasih sayang nah itu lalu ikan kena bersifat kasih sayang juga karena Tuhan memulai sudah Tuhan menjabat rahman rahim Ba'ar dijaritam Tuhan menyuruhkan aku Rahman Rahim juga. Nah jadi menunjuk Rahman Rahim kepada kita umat Islam supaya punya hati kasih sayang. Lawan diri kasih sayang, lawan yang lain pun kasih sayang. Itu petunjuknya. Bismillah malam dengan Allah lah. Ar-Rahman Ar-Rahim pulang semuanya. Ya lah. Itu dilalahnya. Nah itu matinya hadis awaliyah itu ar-rahimun yarhamur rahman yarhamu man fil ardi yarhamukum mampir sama doa Nabi dah. Itu. Jadi kalau guru kasih sayang lawan muridnya, macam apa kasih sayang lawan muridnya? Dilajari murid dengan sungguh-sungguh ujar orang bahari anyak melajari murid itu anyak. Lamunnya kata kasih sayang murid bebarang aja nih sebajar mananya asal jangan bakul aja. Bebarang aja nih kita pernah aja seminggu-minggu dan ya kontak apa kemahan. Ujar murid ulunnya suruh belajar kitab karena belajar bauma. Dipalarnya aja anak orang dipalar. Enang dan ya kan jangan pula urusan kambing gurunya ini berlaku urusan kambing muridnya kan dilajari disuruh paula korma guru saman sarik benar kembali ada guru tanpa itu dan murid sarik benar jadi orang mengirim anak guru saman dilajari ilmu karena apa jadi bawa ke padang disuruh maulah kurungan ayam. Urusan menang itu urusan sebenarnya. Jadi si dia ni jangan salah menang lain tu lewat ni. Rupanya terlibat tu lewat. Jadi kerbau. Sudahnya anak kurang kata tengah malam dibawa bawa jalanan ke Cempaka ke mana mana. Anak kurang tu anak buringnya mutala'ah. Kenapa jadi dididik maka itu anak kurang orang disuruh mutala'ahnya di rumah. Ini di kawan ni tengah malam kesian orang. Ini mah anak pintar anak kurang. Ini guru-guru nampak tu jumpa kawan dengan murid pulang. Dalak-dalakan murid dibawa ke malaman teman-teman apa? Aku tahu. Nah, sungguh-sungguh mengajari anak orang entah nang kedua pulang kada menuntut balas. Lawan kan anak tu kada mau menuntut balas kada. Ini napa bulanannya ditarik benar? Baluan tanggal 30 udah bayar murid. Diperayakan beberapa minggu pulang cucuk jebanan ini. Limbahnya sudah ujian murid itu dapat 4 beratan darah. Napa lamun malajari kada anyar? Napa nya nak paham? Mundur kalau ini coba diartikan nang tamat-tamat sekolah ini mundur benar nahu mundur sorok mundur sudahnya palak kapalakan kalau ini kalau itu kisah lagi mundur sudah nahu sorok mundur udah balakoh mantik usul fikir sudah mundur udah tauhid makinnya mundur ini udah. Ditakoni arti halnya napa arti hal wujud itu hal wajib bagi zat selama zat ya kan an bersifat ada ya Allah napa arti hal kada tahu lenja kan nang gurunya kada tahu jua lima banyak mengajar apa nya kada tahu jua napa arti sifat nafsi aja ya anu nang di belakang rumah tu bang ya acil nafsi ya jar gurunya. Murid bertakun apa arti sifat nafsiyah kami bertakun rumah honda tu kawannya ada nafsiyah namanya pula nasi bungkus cucuk banar mundur banar tau ya sabar pang napa jar ya tu pang anak pun syukur tak sabar ngarannya jar cucuk banar sarabannya mundur tauhidnya mundur tajwidnya mundur fikihnya mundur Rasulullah diganang Rasulullah kada menyuruh mundur maju. Masalah akhirat maju, dunia mundur. Ini dunia maju, akhirat langlang. Kasihan Rasulullahnya siapa nang kasihan lawan Nabi. Sedangkan kita disuruh Rahman Rahim, kasih sayang Rasulullah dan dikasihnya juga kan disayangi juga kan. Munnya sayang Rasulullah, seorang ulama kasayang Rasulullah, walau hancur awak menyambung Rasulullah, apalagi nang disambati orang aja. Memadahkan nang ujar Nabi nih, biar hancur awak. Kasihan Rasulullah kasihan. Ah. Nah, si murid pang lamun sudah tahu Rahman Rahim awal daripada kitab suci, si muridnya kasih dan sayang pulang lawan gurunya. Bebisa-bisa guruku patah. Cari akan banyak. Guruku bakal lorok. Anu cacing parut dirin. Tukar akan napa? Nasi napa? Nasi kuning. Ini guru. Kada diherani parut sidin kada dipikirakan, rakungan sidin kada digaduhi. Kurang kasih sayang pulang lawan guru, guru udah kasih sayang kita, kita kurang kasih sayang sidin. Ini mahibur pulang lawan laki. Mahibur. Jangan melebur. Baik, kasih sayang hal jajar risan hilal, kurang kasih sayang balasannya kasih sayang jua. Bahilang jah, barataan aja manusia ni hilang. Barataan aja hilang, kalau saya berkesan kata hilang lagi itu sudah nyata aja. Hilang itu memang sifat manusia, udah kalau hilang panginya. Kecuali ditutup dengan anugerah Tuhan. Hanya maunya tertutup, tapi tetap ada di dalam lagi. Karena keluar sewaktu-waktunya. Kemudian, masalah kalam Allah Ta'ala ini, kalam nafsi, ada kalam lafzi. Kalam nafsi, kada huruf, kada bersuara. Nah, kalam lafzi, ya Quran, Taurat, Zabur, Injil, dan lainnya, suhuk. Itu lafzi ngarannya, artinya kawa dibaca. Nah itu ada nang itu kalau kau dibaca nang nafsi gede, tapi dua-duanya ngarannya kalam Allah juga ada nang nafsi, ada nang nafsi. Nah dan nang nafsi ini kada baru bersuara lawan nang nafsi ini pahamannya sama aja. Ya kan nang kada baru bersuara itu kan menyuruh sembahyang. Nah kenyataannya di nafsi aqimus shalah. Entar. Paham kah? Ya kan nang kada baru bersuara itu namanya nyuruh bazakat. Nah kenyataannya nang lafzi ini wa atuz zakah. Jadi maknanya nang lafzi cocok dengan apa nang di dalam nafsi itu. Tapi lafzi dua, nafsi nafsi dua. Nah tuntung dulu tapi caranya. Nah, naik setingkat masalah kalam. Baca aja kalam Quran, insya Allah dapat petunjuk. Kada mau sasak, kada mau sasak. Nah ramai ini kita membaca tafsir juga bang. Tafsir jadi bujur-bujur kenapa mengerti dah. Ini menunjukkan kenapa Tuhan. Modelan tadi nah. Bismillah menunjukkan Allah nang nampak kita itu udah tersembunyi Allah nang lahir. Rimba itu pulang Ar-Rahman Rahim itu menyuruh supaya kita bersifat kasih sayang. Apabila ada bersifat kasih sayang, maka membaca Bismillahirrahmanirrahim dikutuknya. Si Ar-Rahman Rahim mengutuk lawan orang yang membacanya. Karena membaca Rahman Rahim, tapi sifatnya genes atau sadis. Jadi hilanglah sifat keganasan, kesadisan. Walau orang itu bubuhan sadis, bubuhan ganas, sedikit-sedikit ibang balapok, apabila yang membaca Rahman Rahim, hilang sifatnya itu. Menjadi orang yang kasih sayang, kada lagi nanggap menjajar gawat, kada lagi. Karena udah terbaca Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ya nang jarku semalam menandak mencari ilmu, puncak dari ilmu nang dicari yaitu kasih sayang. Misalnya kalau kita hendak maatap, hanya hendak maatap sudah tuntung atap di rumah kurang maatap karena orang kasih sayang. Kita bisi jukung tabatak, hanya hendak turun mengangkat jukung sudah angkat turun nang mengangkat takan karena orang sayang jalan kita. Apabila kita kasih sayang sekadar kita kasih sayang sekadar itu orang yang kasih sayangnya murid adalah banyak dan sedikitnya menggiring kasih sayang kita lalu umat. Kalau kasih sayang kita itu bertambah, niscaya murid itu bertambah terus. Jamaah kasar bertambah aja, kadang muat halaman. Tapi kalau kasih sayang kita udah kita kurangi, kurang pun berkurang-kurang juga dalam kita. Akhirnya tinggal terang-terang. Sangang orang. Sama orang Kama tarham kadzalika turham ujar Nabi. Ukurannya kasih sayang kita kurang dalam kita tapi apa kasih sayangnya? Pembelanya banyak, berarti nanti jadi imam itu juga. Pembela kita jadi imam banyak makmum. Pembela yang lain jadi imam bukan yang ada. Karena hati kita jualan orang kurang kasih sayangnya. Jadi orang tengah-tengah tujuh jualan seorang. Jadi penitia masjid, mas orang jadi penitia, orang kata-kata tujuh isu bayang situ. Nah, pada mas orang kata-kata sayang orang di orang. Itu bang. Apalagi orang yang sedang sakit, nang mahajatakan kasih sayangnya orang. Orang negaring mahajatakan kasih sayangnya orang. Nang bisa baca Yasin, baca Yasin, mendoakan nang garing mudah baik. Nang bisa baca surat Kamilah, baca surat Kamilah. Kalau saya kio, jadi kio, ke rumah nang garing anyar, baca Yasin, surat Kamilah, bermakanan pulang. Membangsa makanannya wajibnya, apa nyewa? Wajib di waktu bangsa saja. Kasih sayang lawan orang nang garing. Apalagi nang garing ini ketua agama, munnya mati, kada bakal ketua lagi. Perlu banar bantuan doa, bantuan tawassul dengan Yasin, dengan salat Kamilah, dengan salat tahajud sebagainya itu perlu. Kasih sayang tadi kan? Kemudian kita masuk kepada pembagian nang 20 menjadi 4 nama. Tiap satu nama ada sifatnya. Mulai wujud sampai mutakallimun dibagi 4. Nafsiyah 1. Salbiyah 5. Ma'ani 7. Ma'nawiyah 7. Jadi berapa? 1 tambah 5 6 tambah 7 13 tambah kurang 7. Nah ya itu. Ini menambah akan kecintaan kita kepada Allah dengan adanya tahu 4 nama ini. Menambah cinta. Ya kalau orang memakanan telah menambah warna makan telah. Nah, jadi bertambah nyamannya itu Pak. Padahal kan wajib juga ini. Cuma menyamani, menambah nyaman. Satu namanya sifat nafsiyah. Artinya sifat nafsiyah yaitu hal yang wajib bagi zat. Hal yang wajib bagi zat. Arti wajib itu kada diterima kalau tiada ada berdiri kepada zat itu. Lalu salamat zat bersifat wujud. Jadi sifat nafsiyah itu hal nang kada berpisah lawan zat selama zat itu ada. Dan tiada dikarenakan dengan suatu karena. Pertama ngarannya nafsiyah itu hal dan inya kada memisahi lawan zat. Dan kada dikarenakan oleh suatu karena. Tiga macam tak? Hal namanya. Kada memisahi lawan zat. Dua. Dan kada dikarenakan oleh karena. Itu arti sifat nafsiyah. Arti hal malam tartati ila darajatil maujud hatta tusyahad walam tanhaffa ila darajat ma'dum hatta yakuna adaman mahdud. Itu bahasa Arabnya. Bahasa kitanya arti hal itu kalau penglantarannya naik kawa dilihat dan mata kada. Kalau penglantaran turun sehingga kada ada sama sekali kada juga. Jadi bahasa ringkasnya bahasa Banjar arti hal itu yaitu sesuatu yang ada dan kada bisa dilihat. Ada kada bisa dilihat. Mintu aja udah. Itu arti hal. Sesuatu yang ada tapi kada kada dilihat. Kada kada dilihat. udara. Ikan pisau ikan tahu ke udara. Ini nah atas, ini bawah, ini kosong malah. Ada kalau isinya udara, ada kalau udara doang. Melihat ikan. Nah itu sebagai supaya paham tak. Ada berbeda, ada tapi kata kawan dilihat. Jadi ujar di dalam kitab lain tak maujud fitihir la fil kharij. Artinya ada di pikiran, tapi kada ada di mata. Apabila kada ada di mata, kada kawa didengar telinga, kada kawa dijapai tangan. Minto, kada kawa disinggol-singgol. Tapi di utak tadanya. Nah, itu pak. Itu, di zihin maujud di zihin, la fil kharij. Jarang sekarang orang bicara pakai sifat 20, jarang banget ini. Nang ketujuh orang ini bata balik. Bata balik. Bini-bini laki-laki bercampur, aduk. Manusia dicampur, diaduk pulang. Ada kalau dilihat, itu aja tak bisa. Itu hal tak. Jadi nama sifatnya sebutin aja, wujud. Nah, wujud itu sebutin. Jadi sifat nafsia sabigi yaitu wujud. Jadi wujud ini hal nang ada lawan Tuhan tapi kada bisa dilihat. Jadi lawan guru bakar ini, guru bakar mah. Bila mengaku wujud Tuhan, wujud Allah, maka sini mencongkong. Kawa dilihat bermata na, kacamata sini jajam. Nah, salah aku dah tu. Salah udah tu. Nyawa nak melihat Allah saja. Alif lam lam ha buat ini. Kawa dilihat bermata, kawa disayat sayat. Bagaimana sasak? Kada sedikit tak orang nak mengaji sifat jagau ilmu nang pahlawan nang sorong nak jadi Allah. Itu kena lo bera Tuhan bera maha jane maha jane. Banyak kitab nukilan itu bunyinya datang dalam pagar. Emangnya kita dalam pagar itu sahih semuanya? Banyak nilai tukul di dalam pagar menerima mengumpulkan kitab nang sasak kada sampat tabanam dikira cucu iya ini pakaian dato padahal kada ini pakaian anto. Oleh sebab itu setiap kampung wajib perduki payah ada orang nang meliputi seluruh ilmu nang ada di dunia ini. Bukan ilmu Allah Ta'ala, bukan. Karena apa sesuatu nang bid'ah, inya sanggup membinasakan bid'ah itu dengan kata-katanya. Wajib sepan kampungan itu ada. Jangankan hendaknya orang alim nang jamik bina syarsillah wa tarikul haqiqani sikum tiap kampung seikum. Sedangkan nang hafal Qur'an aja banyak kampung-kampung nang kada bisi seikum-ikum orang hafal Qur'an. Ada nang negara seikum-ikum di negara itu kan bukan hafal Qur'annya. Negara berapa kampung negara itu? Semestinya kita ini mengadakan seikum di kampung itu nang perdu kipayah nang melengkapi hukum-hukum perdu kipayah setiap kampung seikum. Ambilnya di fakultas apa kah? Fakultas tertentu. Anda di kampung sini seikum, di sini pulang. Jadi kampung-kampung itu semuanya penolak bala. Tapi kalau mati mendadak nang seikum itu pas mencari pulang. Jadi sebaiknya nang hafal Quran itu berlima kah? Munnya mati bayinde, empatnya si kong masih ada serap. Nah kaya Mercedes juga takkan lima kalau bannya. Empat berjalan serap satu. Ini kada bini lima. Empat yang ada serap di Jakarta, cocok benar. Aku tahu ya. Kemudian, nang pardu ain lainnya ahli nau sorab bago manti kusubiki usul hadis. Tak usul tafsir. Ma'ani badai itu harus ada tiap kampung seikom. Bisa kumpul ini kan satu kampung. harus ada di situ. Kampung Jawa lain pulang, ada pulang seko. Tunggulirang ada pulang. Lamunnya Tunggulirang kada ada lagi, nama mumpul bena syariah orang terpa, maka Tunggulirang itu berdosa sekampungan. Diancam oleh bala banjir yang sedang. Ini perhatian kita ini kaulah. Jadi kepada orang-orang kaya harus memikirkan. Berdua bertiga nang utaknya cerdas, sekolahkan sampai menjadi alim lawan jami' bainat thariqah was syari'ah wal haqiqah. Nang sugih mangkosi asal urangna pintar karena anaknya pintar mangkosi nang sugih mangkosi. Biar kada anak sorang, biar kada keluarga sorang. Demi menjaga supaya jangan kena bala si kampung ini. Kayak pondok kan nah. Ya kalau napa aja kan kehendak bahasa orang ini napa tak nungka merakan nungka merakan tak napa kehendak ya lomba hendak kehendak napa tak keinginan kan kalau yang lomba ini napa ini napa hah lain hobi lain cita-cita napa cita-cita meta cita-cita napa garang atau napa lagi bahasa ini menyesalah tawakan lah menyesalah tawakan ano misi. Misi itu apa empatnya? Buat misi itu apa dokter? Ini dokter Andus nih Supiani. Misi itu apa empat kita? Kemauan yang di iya. Jika misalnya misi hendak jadi dokter Andus apa? Untuk menegak mungkar dan menjalankan kamar makruf. Nah itu misi dan misi artinya ano tujuan buat. Nah iya nih misinya nang sekolah-sekolah ini tak boleh kan nambah kitab-kitab ini handak inya menjadi lampu di kampungnya lampu nang habis minyak kada menyala juga kan? Sumbunya kan? Sampai di kampung tuh harus ada guru yang dapat izin menajari tarekat dari Rasulullah harus ada. Aku ingat waktu lima rebahan guru terekat dulu dua. Tunji Jafri Tunji murid Tunji Jafri dua. Basyuni balu. Menangislah rebahan itu pula warga kita lima rebahan. Bubuhan Abu Talha menangis berkata. Abu Talha bin Abdul Samad bin Jamaluddin bin Syekh Arsad Al-Banjari. Syekh Arsad Al-Banjari bin Abdullah Al-Hindi. Itu wakana Abdullah Banjar kata Indian Mansaan walut gabang Banjaran Maskanan wakobran wakana najaran Nuhul tidak serupa tulisan Muhammad Ben Abu Bakar Al Hindi Abu Bakar Hindi itu Ben Ahmad As-Salabiyah kalau Salabiyah pas Al Idrus putingnya As-Salabiyah itu. Jadi lahirnya Abu Abdullah anak Abu Talha ini lahirnya di India, lalu pindah ke Banjar, itu lah. Kuburnya di Lugabang, rumahnya Lugabang juga. Itu tulisan seorang wali Allah Ta'ala, Datuk Muhammad. Cucu oleh Kalangkayang, kalau jadi ustaz aja dia. Habib Usman Batawi pulang mengarang silsilah, ada tanah Al Idrus, bintangan Abu Bakar ini dicoret bertanda. Ya sambungan Abdullah dengan Abu Bakar kalau Abu Bakar ini sambungan tak ya tak ada jangan mendustakan tujuan mengaku untuk kalau mbak itu mengaku aja ya saya terserah lah ini kalau tahu terserah punya tahu kan di luar yang murah ini gara-gara khilaf timbullah keterangan yang sebenarnya seandainya tidak ada khilaf tidak ada timbul tulisan itu tersembunyi terus tulisan itu karena ada khilaf ya keluarlah nama menjelaskan. Itu aja hikmatnya, bukan tafakur masa. Nah kemudian kita pikirkan masing-masing masyarakat Islam nang sugihnya, nang mana ada anak-anak Islam nang cerdas utaknya, kita pikirkan supaya inya mengganti Rasulullah jadi khalifah. Rasulullah di setiap kampung ada satu. Insya Allah kalau bisa kumpul ini nah komplet, nang mengandung ilmu tadi, insya Allah sekumpul ini kurang kebala turun. Bala terkurang turun. Oleh sebab itu beliau jangan di kemana-kemana kan. Kalau nang mengandung, nang menahan bala ini di kemana-kemana kan, ada tanggung jawab lagi bala di sini turun. Nah, ini payung nih, payung kata Khobar, kemana-kemana kan payung ini. Itu yang disebut watak. Watak itu kan ya kaum-kaum Batam itu namanya pasak. Pasak kalau boleh kemana-mana. Boleh coba aja, angkat aja si pasak itu, ketahuan Batamnya peguyang. Ya kakawat lah, nang pina kada bisa gawian jo ni mahakal Quran, mahakal tafsirnya, ahli nahu, ahli shalah, balagha, mantik, usul fikih, usul hadis, usul tafsir. Ya kakawat teman, kada gawian jua. Hidup susah jua. Handak menghitung duit, duitnya kada ada. Nah, mana dihitung? Handak kawin ulah kada mau. Baik lawan Allah Ta'ala, bapak paling ikam pabila bapak Tuhan pasti payung. Lamun bapak manusia bisa kada terima urang. Lamun badatang lawan Allah Ta'ala pasti payung. Nangkai apa aja dosa ikam banyaknya, pabila berdatang ke hadapan Tuhan diterima Tuhan. Nah itu Allah Ta'ala. Lamun manusia ini sebutin kesalahan kita, lalu berdatang ada hapun jalan anu sudah ada yang mengikuti dia. Padahal abahnya nang mengikuti, dipingkuti abahnya si galon, dipingkutinya rentang, sudah ada nang mengikuti aja jadi. Sebutin aja kesalahan apalagi 1000 manusia nang itu sifatnya. Kalau Allah 1000 kesalahan kita, mun kita bakal Tuhan habis jangan boleh jadi. Nah, jauh benar. Jadi mun nyarasa kada payu di dunia, lawan Tuhan payu aja. Nang Tuhan yang misalnya sudah batukang sebelum malam kada kalau terputung rumahnya. Tambah parak jangan Allah Ta'ala payu aja. Insya Allah tak ada aja manfaatnya lawan umat. Ada aja manfaatnya lawan umat ada aja. Nafsiyah yang ujur. Kemudian sifat salbiyah yang kedua. Artinya sifat salbiyah yaitu ibarat daripada menafikan barang yang tiada layak kepada Tuhan kita jalla wa azza jua adanya. Jadi arti sifat salbiyah sifat nang mahilangakan sesuatu nang kada patut lawan Tuhan. Jadi tidak ada nang kada patut lawan Allah Ta'ala. Itu sifat salbiyah yang menghilangkan yang kada patut. Jadi Tuhan itu sifatnya patut semuanyaan. Kada dengan kada patut. Karena sizin bersifat salbiyah. Berapa sifat salbiyah? 5. Kidam. Bako. Mukhola paril habadis. Kiam. Sifat danian. Coba kita ambil sebutin. Kidam. Kada berpemulaan. Lamun berpemulaan patut kalau Tuhan. Kada patut, lalu kada bapamulaan. Nang menafiakan apa? Menafiakan bapamulaan. Bapamulaan itu kada layak. Nah itu jelas kalau sudah. Nah, bako kada bakasudahan. Lamun bakasudahan patut lah. Kada. Nah lo dinafiakan bakasudahan itu. Ya itu bako. Kada bakasudahan. Menafiakan bakasudahan. Mukhalafah kada bersamaan. Lamunnya bersamaan kada bagus. Kada bersamaan ya mukhalafah marahnya salbiyah. Qiyam nafsi ya kah? Bahajat itu kan kada patut kalau mun Tuhan bahajat patut lah. Kada bahajat karena sidin sugih. Nah, mahilang akan bahajat itu nah kada bahajat. Tuhan kada bahajat. Itu kan salbiyah juga menafikan bahajat. Nah, wahdaniyah kada berbilang. Berbilang itu apa? Kada patut, kada layak jiwa. Nah, 5 aja. Kidam, bako, mukhalafa, kiamil, wahdaniyah. Nah, itu. 2 itu kan dulu. Salbiyah lawan nafsiyah. Itu kan bisa kasih ingat pulang yang ada. Nafsiyah sebutin aja ujur. Salbiyah 5. Kidam, bako, mukhalafa, ya moho wahdaniya ya kan jadi kena ikam tu apabila nya wujud kalau dilihat tu tapi ada. Tapi kalau lihat macam apa? Ada macam-macamnya. Kayak itu ya udah. Tentang anu salabiah mah aja. Nangkar patuh pun tuan dah di jawabnya. Bapak mulan, kada. Bapak sudah, kada. Bersamaan, kada. Bahajat, kada. Bebilang, kada. Nah, apabila saya nama kaitan itu salabiah, harapnya. Ya nafsiyah salabiyah ma'ani ma'nawiyah ma'fi qalbi ghairullah. Ujaruan ini barek sambil ma'ayum cucuk, sambil ma'ayum cucuk. Ya nafsiyah salabiyah ma'ani ma'nawiyah ma'fi qalbi ghairullah. Sambil ma'ayum apa? Jarum ini cuma ayam. Yonatan anakku ayun. Ayunnya yon di dalam ayunnya. Ada orang Bali ada mayu anak dah ya nafsi asalawiyah ma'ani ma'nawiyah ma'fi qalbi ghairullah ya teguring orang anak kata orang Bahari pengguna mengharap tauhid itu diutamakan tuh sampai daripada orang Bahari mau utama tauhid kan bisi anak yang ngarani tauhid anaknya ngarannya tauhid tuha benar ngaran sidin ai tauhid tauhid daripada apa hebatnya abahnya kalau tauhid anak dengar ini tauhid mangkat barang tuh memang beberapa karung gula itu serangan jadi dia tauhid ada gampangan aku takut nih kenapa kaya jarang mangkat gula yang 5 karung yang kau aja biar sebiji gula itu dianggap sebiji aja biarnya sekarungan kan tunggal bigian ya Allah bah jurang iya banana jurang mau jadi nenek sedikit di situ. Kau dia amalkan tetap. Eh, banyak bina ulim di negara-negara angkat gigi. Menjawab angkat dia. Lepas ya. Jangan kau lepas. Tapi jangan Nabi bilang bukan orang nang gajang itu yang bisa mengangkat nang barat. Nang jago dan gajang itu orang nang kawa menahan amarahnya. Apabila pamarah tuh kawa ditahani itu orang jago ada kesalahan orang jago itu jar nang menyariki orang sekampungan sekampungan disarikinya jago aja ngarannya bahannya nang aran jago tuh manahan disarik ajar bosnya aku itu cerai kamu aja nah pulang sama bos aja nah iya pulang ayo bah rame pulang nak rame pulang iya qala rahimallahu taala wa amma ibadatu dzabil albab fa innaha la tujawizu dzikrallahi taala wal fikra fihi. Adapun ibadat orang-orang yang sempurna utaknya. Ingat kalau arti utak, arti akal, nur yang dijadikan Allah dan ditaruh di dalam hati. Bangga, orang yang mempunyai akal di hatinya, beribadat kepada Allah, maka ibadatnya itu tidak ada tujuan. Hanya semata-mata untuk mengingat Allah saja. Jadi di dalam ibadat artinya mengingat Allah. Kada mengingat surga, kada mengingat neraka, apalagi mengingat duit. Kada jelas lo. Lalu kami kan sembahyang asar kada. Sembahyang asar kada rakaat Allah Akbar. Ke mana ingatan? Lamun ikam termasuk kurang bakal lawan Tuhan ingatnya. Lamun Allahu Akbar mengingatkan rohnya takhir bor mengingatkan rohnya nebak mati dulunya patah bacaannya tebal nah mengingatkan roh karena ini kada mengingatkan Allah berarti kan tuh sembahyang kada bakal lamunnya bakal tuh ingat lawan Allahnya lamun mintu bang mohon aku bawa ingat non lagunya, nah kada bakal kok, kada bakal kok, kada bakal. Nah menurut tahu ya kita umat, jangan bosnya aku belum bakal aja lagi. Maka tidak ada pian ni, kada bakal juga kaya sehari. Tanda-tandanya orang bakal, Allah mengatakannya tapi di dalam ibadat. Namun maksiat, kalau ada harapan mengatakan Allah luput. Wal fikro. Yang kedua, mentafakurkan akan perbuatan Allah. Nah, ibadat ini siapa yang mengolah? Hah? Nah, jadi sekurang-kurangnya inya itu mengatakan ibadat ini ulahan Tuhan. Itu sekurang-kurangnya tak ngarannya fikrofi. Nang setinggi-tingginya kada ingat lagi lawan ulahan, ingat lawan nang maulah aja. Jadi ujar guru Bahari supaya paham. Kalau ingat lawan perbuatan sama lawan menangkap buntut gajah. Berait ke dalam gajahnya, tapi buntut nang tengah cacat buntut itu tadi itu lapar. Jauh guru kau bare di bangnya. Ada orang tengah parutnya aja sih. Nah itu ngarannya tengah asmanya. Ada orang tengah bulunya, itu tengah ngarannya sifatnya, adun tonton kepalanya mas kali, itu ngarinya zatnya. Nah iya benar Tuhan itu ngapain sapi, ikong kada supaya lakas paham ada nang samunyaan lalu dianggungnya, nah itu nang sampurna nang arif billah nang kamil mukamil yaitu nang keempatnya lalu zat, sifat, asma, afal. Artinya dibukakan hijab keseluruhannya, ini buntut, nah ini petangahan, nah ini panggulu, ini kepala. Mintot. Hubban li jamalih wa jalalih. Kenapa jadi mengingatkan Allah? Karena inya itu cinta lawan keelokan Allah. Nang kedua, memandang kebesaran Allah. Di mana keelokan Allah? Di setiap yang nyaman. Di setiap yang nyaman, di situ keelokan Allah. Di setiap yang sakit, di situ kebesaran Allah. Mintu aja dari kata pemaham kita. Apabilanya nyaman, keelokan Tuhan. Apabilanya sakit, kebesaran Allah. Maka sakit itu datang juga. Kayak kita, nyaman datang juga. Waktu datang nyaman, elok datang. Pabilanya nang sakit, itu ngarannya jalal. Dua-duanya sifat cinta. Nah, jangan waktu nyaman aja beriman, imannya sakit, kafir. Kada sedikit persiada, nang hendak nyaman, banyak sakit, kafir. Padahal sakit itu Tuhan kajali dengan jalal. Kalau sudah tahu dua-duanya sifat Allah, maka menjadi jamal keduanya. Apa maksudnya? Ia ngaran utama. Jalal dengan jamal menjadi satu, ngarannya kamil. Ya insanul kamil. Pahamlah. Itu perlu dicatat itu. Wasairul a'mal takun mu'aqqidatun wa rawadifu. Samunyaan amal-amalnya orang-orang berakal ini adalah ma'ikut saja lawan si zikrullah tadi. Ya, lawan si hubban tadi. Lawan si hubban tadi. Jadi minta wasairul amal takun mu'aqqidatun wa rawadifu li tilkal jamal. Li tilkal khauf itu, li tilkal khauf. Mu'aqqidatun wa rawadifu li tilkal khauf. Lapa li dzalikal khauf. Kan minta kalau tadi, orang yang bakal sempurna, ibadatnya itu semata-mata cinta kepada Allah. Nah, cinta ini diikuti oleh si amalnya. Karena cinta, lalu nyata amal. Jadi dasarnya amal ini cinta. Lalu ini biasnya, yang mendorong amal karena cinta. Ujar orang benita, kenapa nyawa jadi amal petangan malam? Hobi dia. Hobi amal itu jadi hobi sebenarnya. Biar kalian makanan, orang hobi. Lamun inya memang makan memang diunting nyekan. Betapa dulu napa orangnya. Nasi sup turun aja. Napa makanannya? Lamang bakal kalah aja. Lamang itu lamunnya panas-panas. Asal jangan tapi karo aja nyaman. Gak ada. Hah? Nah, lawan sambal sate. Cacakannya ya kalau. Nah, iwaknya hati. Bersama, weh. Nyaman aja. Wah ini kan juga ada. Aku kada. Nah. Ini kada manya nasi sup manyor. Betah leuwih beriman. Banyak pak lamang debat tinggal aja. Atau anda boleh pada dulu aja. Nah, itu balon lagi kan. Imbiasnya makanan. Gitu orang imbiasnya karena hubban li jamali wa jalale. Adapun amal ibadat muakkidat wa rawatibu li dalikal qomo. Wahaula arfa'u darajatin minal irtibati la mangkul ma'ambil jannah. Maka orang inilah yang paling tinggi pangkatnya daripada orang yang hendak surga lepas neraka. Jadi istilahnya ya kata dapat orang yang hendak surga nih takutan dan neraka dua golongan. Nah ini golongannya hendak surga. Nah ini takutan neraka dua golongan. Tak dapat lawan nang cinta lawan Allah mesti memberi hormat. Nang dua golongan ini mana? Hormat kumandang. Nah, ini tak balik nang mounting surga nih takutan lawan neraka menyorong tangan lawan nang minta cium lawan nang orang mounting Allah Taala nya kita balik. Tabalik ke bandaran. Kata takut di pangkat orang di sisi Allah, tak ada tahunya. Nabi Musa sama Nabi Hajar mana dua tinggi? Tinggi Nabi Musa, karena Nabi Musa ini mau urus masyarakat. Nabi Hajar kada, jadi tak kuat meribah. Musa, itu dah, mau pinanya, majar masyarakat ini pinanya ke pina. Rendah derajat. Padahal itu dan hanya ada gampangan berjuang itu sambil mengurus rakyat sambil mengatakan Tuhan kan berat. Lamun yang dalam kamar aja belukup mengatakan nyamuk nyaman benar. Aslawab ala padre uyo. Fa inna hum lam yaqsiduha bal humul ladzina yud'una yad'una rabbahum ambil kartu asli wajah. Maka orang-orang nang Jabir al-Bab tadilah nang disebut dalam Quran, hai Muhammad, engkau tetap berkawan dunia akhirat kawan orang itu. Karena orang itu siang malam beribadah terus. Malam lawan siangnya dari wadah inya berzikir. Jadinya siang malam itu ibadah terus. Sebab inya tadi semata-mata zikir kepada Allah di dalam beribadat, bukan mengatakan surga, mengatakan neraka kada. Wadahnya malam dan siang. Ya nanti itu nah, ya namun rabbil badati siang wal asir malam yuriduna wajha la jannah wala takut neraka. Faqat wasawabun nas biqadri niyatihim. Adapun upahan Tuhan lawan manusia mengiring tujuan hatinya. Lamun tujuannya Tuhan, maka dunia lawan akhirat di tangan siapa? Ini dunia nah semenyaan di tangan Tuhan, akhirat semenyaan. Kita maragap Allah Ta'alanya dunia sugi akhirat kaya. Menguntingan di tangannya aja. Aduh, dikit benar bungol. Nah, itulah kita hendaknya berparak ke Allah Ta'alanya, jangan berparak lawan ulahannya. Biqadri niyatihim fala jarama yatana'amuna bin nadhar ila wajhil karim. Maka kada boleh tidaklah mereka itu bersedap-sedap dengan memandang kepada Tuhan. Kalau di dunia memandangnya yang tadi maujud fil zihir la fil kharij. Ya kan kada. Selama di sini. Jadi di zihirnya itu nah Tuhan aja di zihirnya itu. Di zihirnya Tuhan. Ujar orang bahari Tuhan ada di mana aja. Jadi jawaban arwah ayah bahari niniku betakon. Gani-gani Allah ada di mana? Arwah ayah nyambat Allah itu nampak dirasa. Jawaban ayah yang nampak dirasa. Kalau kita merasa ada di situ Tuhan, ada di Tuhan. Kalau ada merasa ada di situ Tuhan, ayah hilang Allah Ta'ala. Dirasa. Rasa ada lawan rasa kada ada lain. Kalau rasa ada, kita itu ada nama mengawasi. Kalau nyaka hilangan adanya Tuhan tadi, bebas bagawi, kada ada nama mengawasi lagi. Lalu laku sakta. Sekahendak. Halal angkot, haram kukut, subhat jumput. Kada ada pengawas tadi. Pejabat dalam ada pengawas, KKN terus. Coba lawan ada pengawasnya. Setiap geraknya diawasi terus oleh pengawas. Pengawasnya ini jangan KKN aja, lawan KKN ini pengawasnya sami mawon. Podoai sawah-sawah belilik. Pengawas ini nang buju-buju pas saya ngotne. Supaya ditakut taninya oleh ini. Jadi setiap gerak itu kok semenyan kada kawa lagi nya nak bahinak. Pengawas yang penting. Kemudian wa yasqarun mimman yalqila wajhil huril ain kama yasqarul mutanaimu bin nadhar ila huril ain mimman yatalib nadhar wajhil suril mam masnu'a min al-tin bal ashaddu. Jadi kesannya jar urang-urang nang memandang Allah Ta'ala tadi diulu-ulu oleh urang nang memandang bidadari. Belah nyaman aja. Kalau tahu kah bidadari itu nyaman banget dipandang. Jadi ujar memandang Allah Ta'ala nyaman belum laku lagi bedanya antara memandang Allah dengan bidadari. Ujar itu masing-masingnya dari masing-masing menurut rasanya. Bahkan nyamannya orang memandang Allah lebih daripada orang yang memandang bidadari. Cuma perasaan yang memandang bidadari penyamanannya dari orang memandang Allah. Ulang lah nah. Duit pun balainan dari orang yang mounting surga duitnya sedikit. Namun mounting Allah Ta'ala duitnya banyak. Ayo pintangan duit aja untuk kita. Untuk kita ada besi utak musjid untuk memilih Allahnya aja. Innallah ya rizakuman yasa'u bidadari hisab. Bibere bisa. Kalau orang yang takwa kepada Allah, ya Allah, artinya yang penting surga lah penerakan ya. Min hai suleh ke situ ya. Ada yang ini bibere bisa. Kan beda dah. Beda. Fa'inna tafawuta baina jamali hadratir rubiyah jamali huril ain asadu azam katiran tabal jamali huril ain wa suwali wa tasmu amratin. Coba ikanlah misalnya bidadari tadulo lawan empat tung saling bagusan rupanya lawan bidadari mana dua bagus bagus bidadari kalau mun empat tung itu kenapa ada ditinjak rabah. Amun bidadari ini kan senyumnya beuh. Untuk cara kita ini pun dokang ini jangan bisa dari ano si siapa ngarunya tadi siapa ngarunya malai siapa ngarunya keringat juga ada nang lopian itu napa bupati kasih nang lopian apa bisa nang apa Lapia. Lain pemulaannya Lapia, habisannya Lapia. Pak. Beti wae. Beti aja mesa mikam di TV udah caget antena. Padahal TV nak ada. Ngalih urusannya lawan dong mau. Neta, aibida dari Allah Taala kalau kita parak, kalau kita parak jauh, kayak Nabi Muhammad atau Nabi Yusuf kalau kita parak, Nabi Yusuf tu masih manggila lagi julak leha manggila, Nabi Muhammad mana silau hantu, kalau pernah ada sejarah katakan Nabi Muhammad tu bobinya manggila, lalu Nabi Muhammad kalau pernah, kalau masih silau. Kalau Nabi Yusuf itu sedikit saja bang, keelokan dari Nabi. Jadi masih kawan dilihat lagi oleh siapa? Oleh si Rubini yang bilang, julak leher, dia nggak tahu lagi. Ya, bilang, bah, kagak jalan, julak leher. Nabi Muhammad deh. Ya ini nah, anak diisbatakan nah. Muhammad diisbatakan zatnya dulu di awal. Hanyar akhlaknya berdudi. Semalam daripada apa Muhammadur Rasulullah hurufnya itu sudah menunjukkan. Mimbak di ismu Ahmad, Ahmad sudah menunjukkan. Udah daripada apa itu? Tapi dengarkan Beti, Beti dua orang lima tak Beti aja. Ahmad ada aja, Muhammad ada aja. Kata Beti kalau biasanya adalah biasa orang yang paling jahat. Bahasa kitanya. Mada aku ada jadi lapiah, ada jadi yang paling bagus. Minta. Ya Allah, Allah Ta'ala, ya Allah zaman. Keelokan Tuhan itu, bahkan kesempurnaan Tuhan amalnya tertuju kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu adalah mazharul atam bagi Allah Ta'ala. Di kayak Nabi juga, sifatnya, asmanya, afalnya, kayak Nabi semenyan nyatanya. Kalau kalahin sedikit-sedikit aja, yang sempurna bujur Nabi Muhammad Rasul itu, Nabi yang insanul kamil bujur-bujur, sikung aja Rasulullah Muhammad bin Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu aja. Ada dua ikung insanul kamil. Matinya apabila dibukakan hijab, diberiat Nabi, itu sudah ikan luar biasa untungnya. Apalagi waktu bangun, melihat Nabi maginnya.